Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 23 Juni 2019 dibacakan Ardiansyah. Longsor tebing jalan Biren Takengon bahayakan pengendara. Pelaku pembacokan di depan Masjid Agung Kutacani belum tertangkap. Wakil Bupati belum melapor ke polisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, longsor atau kerusakan tebing badan jalan amblas di beberapa titik lintasan Biren Takengon yang terjadi beberapa waktu lalu apabila tidak hati-hati membahayakan pengendara. Warga berharap kerusakan dapat diperbaiki segera untuk mencegah kerusakan lebih parah dan menelan korban jiwa. Seorang warga Krung Simpo kepada Serambi FM mengatakan adapun titik longsor yang membahayakan pengendara di dekat lokasi objek wisata Krung Simpo Culi, longsor terjadi dua bulan lalu dan hingga kemarin belum diperbaiki. Selain itu, ada sejumlah titik badan jalan yang amblas atau turun bergelombang terdapat di kilometer 8 Desa Lebukjo, kilometer 11 maupun kilometer 12 juga rusak di bagian tepi jalan. Beberapa lokasi lainnya tebing juga rusak tergerus air saat hujan. Warga mengakui beberapa titik kerusakan telah diperbaiki dan masih ada yang belum ditangani. Warga sangat berharap dinas terkait untuk segera menangani sehingga ruas jalan Biren Takengon tidak mengalami kerusakan dan membahayakan pengendara. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen PPK 14 Biren Takengon, Zulfian, mengatakan sebagian telah ditangani dan beberapa titik belum dikerjakan karena belum tersedianya anggaran. Sudarlun, Satreskrim Polres Aceh Tenggara terus memburu pelaku pembacokan terhadap korban Hatta 40 tahun warga Kutacani yang terjadi pada Minggu 16 Juni sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di depan Masjid Agung At-Taqwa Kutacani, Kecamatan Babursalam. Polisi belum berhasil menangkap tersangka namun identitas pelaku telah dikantongi. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardenianto Eko Sahputro SIK didampingi Kasat Reskrim Ibtu Kabri SH mengatakan mereka telah memburu pelaku pembacokan yang diduga mengendap di suatu tempat. Ia mengatakan lokasi yang telah dicurigai sebagai tempat persembunyiannya tercium oleh tersangka dan melarikan diri ke kawasan pegunungan. Polisi terus memburu pelaku dan polisi juga meminta kepada tersangka untuk dapat menyerahkan diri ke aparat kepolisian terdekat serta pihak keluarga tersangka agar membujuk untuk menyerahkan diri. Seperti diberitakan Sudarlun, Hatta 40 tahun warga Kutacani pada Minggu 16 Juni sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dibacok di depan Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Korban mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Medan. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Pidi belum melaporkan kepada polisi menyangkut kasus laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pidi tahun anggaran 2018 yang dibubuhi stempel Gubernur Aceh. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan tim internal Pemkab yang terdiri dari Dinas Inspektorat Pidi, Asisten 3 Setdaka Pidi, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, dan Bagian Hukum Setdaka Pidi. Wakil Bupati Pidi Fadlullah TM Daud telah menunjuk tim internal untuk menuntaskan kasus tersebut. Ia berharap tim bekerja maksimal. Mengenai adanya tanggapan warga di media sosial, Fadlullah mengatakan hal tersebut merupakan wajar di negara demokrasi. Ini artinya masih ada kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga mengatakan stempel gubernur yang tertera di LKPJ Bupati merupakan kasus besar yang telah membias ke seluruh Indonesia. Sementara itu, praktisi hukum di PIDI Muharram Syah menyebutkan dalam kasus itu yang berhak melaporkan kepada polisi adalah pihak yang merasa dirugikan. sebab kasus tersebut masuk kepada delik pidana umum, bukan delik aduan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil layak menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata lantaran memiliki persyaratan yang dibutuhkan. Hanya saja selama ini belum tergarap secara maksimal dan terbatasnya anggaran yang dimiliki Aceh Singkil. Terkait hal itu, Bupati Aceh Singkil Dul Musrid meminta PLT Gubernur Nova Iriansyah mengusulkan penetapan Kepulauan Banyak menjadi KEK pariwisata, agar potensi wisata yang dimiliki wilayah ini tergarap maksimal sehingga dapat meningkatkan devisa negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Singkil. Dalam kondisi minim fasilitas saat ini, kunjungan wisatawan asing khususnya Eropa mencapai 1.000 orang per tahun. Wisatawan yang datang perorangan melalui pintu masuk Sumatera Utara untuk melakukan surfing di Ujung Luluk, melihat penyu langka dunia di Pulau Bakaru serta menikmati pasir putih di pulau eksotik dalam gugusan Kepulauan Banyak. Bupati menyebut ketersediaan lahan sebagai salah satu syarat Kepulauan Banyak layak menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata telah tersedia sekitar 200 hektar. Jika dibutuhkan lebih luas, Pemkab Aceh Singkil dan masyarakat siap menyediakannya. Sudarlun, dari 260 gampung di Aceh Selatan, 80 gampung belum bisa diproses pencairan alokasi dana gampung tahap 1 2019. Pasalnya banyak kepala pemerintahan gampung atau gesi belum mengisi rencana kerja pemerintah gampung atau RKPG. Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Kabupaten Aceh Selatan Zeri Amnal di Eskom mengatakan kendala belum bisa dicairkan ADG tahap 1 dikarenakan banyak gesi yang belum mengisi RKPG. Dari data, sekitar 180 desa telah diproses agar bisa dicairkan tahap 1. Dijelaskannya, pemerintahan desa harus menyusun RKP Gampung sebagai penjabaran RPJM desa. RKPG ini disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi pemerintah daerah atau kabupaten kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Meskipun terdapat puluhan desa yang belum diajukan hingga ke tahap pencairan, ia mengaku optimis pencairan dana desa tahap 1 dengan nilai 20% dari pagu anggaran dapat dicairkan dalam waktu dekat. Sudarlun, 3 unit rumah milik warga di Dusun Mawar, Gampung Senebuk Pidi, Kecamatan Madat, Aceh Timur terbakar Jumat sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga rumah ini masing-masing milik Mawardi 35 tahun, Tengku Ahmad 60 tahun, dan rumah milik Abdul Manaf 55 tahun. Kapolsek Madat Ibtu Safrizal mengatakan rumah pertama yang terbakar milik Mawardi, sementara saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Melihat rumah korban terbakar, warga beramai-ramai berusaha memadamkan, namun karena rumah terbuat dari kayu sehingga dengan cepat rata dengan tanah. Kapolsek mengatakan pada saat mobil pemadam kebakaran tiba, dua unit dari Aceh Utara dan satu unit dari Aceh Timur, rumah korban Mawardi telah rata dengan tanah. Sedangkan api di rumah korban Tengku Ahmad dan Abdul Manaf berhasil dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 23 Juni 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalamualaikum.